apakah jumlah malaikat yang 10 itu hanya sekedar namanya yang 10 tapi jumlahnya banyak? Benda. Malaikat 10 itu adalah 10 itu. Adapun jumlah malaikat yang lainnya banyak sekali. Dan setiap malaikat mereka punya disebutkan seperti ya bawahan membawahi malaikat-malaikat yang menangani masalah itu. Jadi itu malaikat itu adalah nama. Jibril 1, Mikail 1, Israfil 1, 1, 1, 1. Bukan itu adalah nama grup kelompok, bukan.